Apakah terdapat hadis yang menyebutkan keutamaan menghafal hadis arba'in? Kalau mengutamakan hadis tentang keutamaan menghafal 40 hadis, maka hadisnya dhaif. Akan tetapi terdapat keutamaan menghafal hadis secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hadis yang mutawatir naddarallahu imra'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencemerlangkan wajah seseorang. Sami'a maqalati fawa'aha. Dia mendengar hadisku kemudian dia menghafalnya. Suma ada hakama sami'a, kemudian dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana dia dengar. Maka ini keutamaan menghafal menghafal hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan agar Allah berikan kecemerlangan wajah. Dan hadisnya ini adalah hadis mutawatir.